Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 12 Mei 2017 dibacakan Ardian Syah. Aceh raih juara umum Pernas KTNA 2017. Besok Yusuf Kala resmikan payung Masjid Raya Baitur Rahman. Lintas Melabu Gempang lumpuh akibat longsor dan amblas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Provinsi Aceh meraih juara umum Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-15 tahun 2017. Yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh, 6 hingga 11 Mei 2017. Keberhasilan ini diperoleh setelah memenangi 5 kategori perlombaan yang berkenaan dengan pertanian. Para juara diumumkan oleh Ketua KTNA Pusat Winarno Tohir di hadapan peserta Penas KTNA saat penutupan kegiatan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Kamis kemarin. Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, dan undangan lain. Kepada Provinsi Aceh, Winarno kemudian menyerahkan 2 voucher hand tractor karya anak bangsa sebagai hadiah juara umum yang diterima langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Penghargaan juga diserahkan kepada beberapa kepala daerah dan petani yang berprestasi dalam bidang pertanian. Kemarin juga diumumkan tuan rumah Penas KTNA ke-16 tahun 2020, yaitu Sumatera Barat. Winarno dalam sambutannya menyampaikan selama hari ini ada 7 bidang kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan pokok yang telah terlaksana. Di antaranya pameran yang menampilkan beragam produk unggulan, gelar teknologi, tukar-menukar pengalaman sesama petani, penyuluh serta peneliti tentang keberhasilan pertanian, dan kegiatan lain. Menurut Winarno, pelaksanaan Penas KTNA di Aceh berlangsung aman dan nyaman. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan baik yang diberikan masyarakat Aceh. Sudarlun, Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia dijadwalkan meresmikan berfungsinya 12 unit payung elektrik Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Sabtu besok. Kepastian ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin. Mulyadi mengatakan Wapres dan rombongan akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Setelah peresmian payung elektrik Masjid Raya Baitur Rahman, JK akan meninggalkan Banda Aceh pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mulyadi menambahkan saat ini pengerjaan proyek payung elektrik atau landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baitur Rahman telah selesai. Wajah baru Masjid Raya tampak indah dengan adanya payung elektrik seperti Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Terdapat 12 unit payung elektrik yang dibangun di sisi kanan dan sekitar pelataran masjid. Mulyadi menambahkan pembangunan proyek ini mulai dikerjakan 2015 oleh PT Waskita Karya dengan pagu anggaran Rp458 miliar dan selesai pada Mei 2017. Payung elektrik selain memperindah masjid juga menambah kenyamanan jamaah dalam beribadah karena terhindar dari terik matahari atau bahkan hujan ketika harus salat di pelataran Masjid Raya. Sudarlun, hubungan transportasi darat Melabuh Aceh Barat Gempang Pidi kini lumpuh total setelah badan jalan di Desa Lancung, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat longsor dan amblas Rabu malam kemarin sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu longsor juga menyebabkan penduduk Kecamatan Sungai Mas terkurung. Dari informasi yang diperoleh, longsor terjadi setelah dilanda hujan lebat yang mengakibatkan kondisi badan jalan provinsi tersebut rusak parah. Badan jalan amblas ke jurang sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan 6 kecuali kendaraan roda 2 dengan menerobos di samping badan jalan. Bahkan sejumlah kendaraan sempat terjebak di lokasi. PLT Camat Sungai Mas Zakaria mengatakan dampak dari badan jalan yang longsor 100 meter tersebut bukan saja dirasakan transportasi ke Gempang atau sebaliknya yang lumpuh total. Dampak lain, penduduk Sungai Mas juga terkurung sehingga butuh penanganan cepat. Bencana longsor ini telah dilaporkan ke dinas terkait dengan harapan segera ditangani. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat, T. Syahluna Pole, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel ke lokasi melakukan langkah penanganan darurat dengan harapan jalan yang lumpuh dapat segera diatasi. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Barat, Oscar Muda Dilaga, juga mengaku telah melaporkan kejadian itu ke dinas terkait di provinsi. Darlun Samsul Bahri diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh. Tapi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikul Saleh Aceh Utara itu tetap sebagai anggota Komisioner Panwasli Aceh. Pemberhentian Samsul diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang disampaikan dalam sidang pengucapan putusan Rabu kemarin di Gedung Bawaslu Jakarta. Menurut majelis, Samsul Bahri terbukti melanggar pasal 10, 14, dan pasal 16 kode etik penyelenggaraan pemilu. Samsul diadukan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Tengah atas pernyataan pada saat rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 25 Februari silam di Gedung DPR Aceh. Ketika itu Samsul menyampaikan bahwa hasil rekap KIP Aceh Tengah berbeda dengan hasil rekap Panwasli Aceh. Terjadi perbedaan selisih suara mencapai 10.000 suara yang dialihkan ke salah satu pasangan calon lain. KIP Aceh Tengah menyatakan hal itu tidak benar dan kemudian mengadukan Samsul ke DKPP. Pihak DKPP akhirnya menyatakan Samsul bersalah melanggar 3 pasal kode etik penyelenggaraan pemilu sehingga diberhentikan dari jabatan Ketua Panwasli Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 3 pria terdiri atas 1 pria dewasa dan 2 pelajar SMP meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di 2 lokasi terpisah 2 hari kemarin. 2 kecelakaan masing-masing di Desa Blangpulo, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, dan di Peniti, Kota Banda Aceh. Dalam musibah di Banda Aceh, 2 pelajar SMP Negeri 16 Peniti yang baru selesai mengikuti ujian nasional berbasis komputer meninggal di lokasi setelah sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menabrak pohon asam di median jalan tidak jauh dari sekolah. Kedua pelajar yang sama-sama kelahiran tahun 2002 itu adalah Heri Rizky Putra Pratama, 15 tahun, tercatat sebagai warga Jalan TM Taip Lung Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, dan Muhammad Firdaus, 15 tahun, merupakan warga Simpang Surabaya, Banda Aceh. Kedua korban yang tewas kemudian dievakuasi dengan ambulans milik Rumah Sakit Perta Medika, Banda Aceh. Sementara itu dari Lok Sumawe dilaporkan Tengku Abu Bakar, 45 tahun, warga Batupar Barat, Selasa malam kemarin tewas setelah badan dan kepalanya digilas ban tronton di Jalan Banda Aceh, tepatnya di Desa Blangpulo, Kecamatan Muara 1. Kala itu Abu Bakar dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah hendak mengantarkan baju anaknya yang sedang menimba ilmu di pesantren Misbahul Ulum Palo. Darlun, warga Desa Blang Panjo, Kecamatan Pesangan Biren, Nurbaiti, 50 tahun, menemukan bayi perempuan pada Kamis dini hari. Bayi yang diperkirakan berusia 2 bulan diletakkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di balai depan rumah. Kapolsek Pesangan Ibda Munawar mengatakan saat itu Nurbaiti sedang tidur di rumah, tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari arah depan. Nurbaiti bergegas keluar dan sontak melihat bayi di balai depan rumah. Bayi tersebut hanya dibalut kain handuk. Penemuan bayi ini segera dilaporkan kepada aparat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Anggota Polsek Pesangan yang tiba di lokasi kemudian mengamankan bayi dan membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Ibda Munawar menambahkan bayi yang diperkirakan berusia 2 bulan itu diduga diletakkan oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan mengungkap siapa orang tua bayi tersebut. Sudarlun, warga kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, digegerkan penemuan tengkorak dan hingga kemarin tulang belulang manusia itu belum diketahui identitas dan penyebab kematiannya. Tengkorak dan tulang kerangka manusia ini ditemukan tidak sengaja oleh Muhazzal saat dirinya memasang perangkap burung di kawasan perkebunan sawit yang sepi lalu-lalang warga. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang Ibtu Ferdian Chandra mengatakan awalnya Muhazzal dan adiknya Sapri memasang jerat burung di salah satu kebun warga yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT Mapoli Raya. Saat hendak memasang jerat tersebut, ia melihat ada tengkorak kepala manusia di semak-semak kebun tersebut dan segera melaporkan temuan itu. Unit identifikasi Polres Aceh Tamiang kemudian diturunkan ke lokasi. Polisi meyakini tengkorak serta tulang belulang itu merupakan bagian dari tubuh seseorang yang mati tidak wajar di lokasi tersebut. Di lokasi juga ditemukan celana panjang jenis jeans, dompet tanpa isi, dan satu buah sandal jepit. Petugas identifikasi juga menemukan seutas tali nilon sepanjang 1,5 meter yang masih terikat di salah satu batang pohon yang telah patah, dan di ujung tali tersebut masih terdapat beberapa helai rambut. Semua barang bukti ini diserahkan ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukan identifikasi lebih detail. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 12 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Wassalamualaikum.